السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nikmat lahir dan batin, nikmat yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Tiada lain kewajiban yang harus kita tunaikan selain dari bersyukur, memperbanyak ketaatan kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran yang sesungguhnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah, yang insyaAllah kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak bila kita setia berjalan menelusuri dan mengikuti jalan yang telah diikuti dan diselusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu hidup beliau. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji kitab Al-Ibanan Usuliddiyanah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, selain menyebutkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya, yaitu zat Allah maha tinggi, bersamaan dengan itu beliau membantah, mengkritisi, menjelaskan kebatilan hujjah-hujjah atau argumentasi-argumentasi yang dijadikan oleh ahlul kalam untuk mengingkari sifat ketinggian tersebut. Membantah keyakinan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau Allah bertempat di makhluknya atau Allah menyatu dengan makhluknya, yang dikenal dengan akidah orang-orang yang mengatakan al-hulul atau al-ittihad, yaitu Allah bertempat di makhluknya atau Allah menyatu dengan makhluknya. Karena demikian itu akidah yang batil, kekufuran yang bertentangan dengan aqidah kaum muslimin yang meyakini ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ketinggian zatnya di atas arash, di atas seluruh makhluknya. Karena hanya ada dua, khalik sang pencipta dan makhluk yang diciptakan, dan Allah sang pencipta tidak berada pada makhluknya, Begitu juga makhluk tidak berada pada Allah. Keduanya terpisah. Dan Allah Maha Tinggi di atas alam semesta ini, di atas seluruh makhluk ciptaannya. Suatu hal yang batil, bahkan merupakan pernyataan yang kufur. Tatkala ada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, Allah bertempat di sebagian makhluknya. Maha suci Allah dari akidah orang-orang wahdatul wujud atau orang-orang al-hululiyah. Oleh karena itu, wajib bagi antum meyakini bahwa ketinggian Allah, yaitu tingginya zat Allah, itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, dan akidah imam-imam ahli sunnah sebelum beliau dan yang datang setelah beliau. Ini perkara yang merupakan konsensus ahli sunnah dan akidah yang telah terpatri dalam hati setiap manusia yang masih lurus fitrah dan hatinya. Karena hal ini adalah perkara yang merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Maka Al-Imam Abu Hasan Ash'ari menyebutkan ayat demi ayat dengan berbagai bentuk sisi pendalilan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Maka di antara dalil yang disebutkan oleh beliau adalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu fauq, yaitu di atas, tinggi. Wa qala rahimahullah dalilun akhar, dalil yang lain, yaitu yang menjelaskan akan ketinggian Allah. Qala Allahu azza wa jal, firman Allah azza wa jal, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka, orang-orang yang beriman, takut kepada Rabb mereka. Di mana Rabb mereka itu? Yaitu min fauqihim, dari atas mereka. Ya, fauq artinya tinggi, di atas. Kemudian ditambah lagi dengan huruf jar, yaitu min. Dan ini kata para ulama menunjukkan akan hakikat ketinggian yang sesungguhnya. Tidak mungkin bisa ditakwil. Kalau hanya sekedar fauq, itu jelas menunjukkan pada ketinggian, ditambah lagi dengan min, min fauqihim. Ini memperkuat makna ketinggian itu. Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Orang-orang yang beriman takut kepada Rabb mereka, dan Rabb mereka itu berada di ketinggian, min fauqihim, di atas mereka. Jadi bukan di mana-mana, bukan di bumi. Min fauqihim. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, naik ilaihi, kepada Allah. Ta'ruj itu naik. Sebagaimana kita mengetahui kisah Isra dan Mi'raj dalam hadis yang sahih. Jadi ada Mi'raj, naik. Isra yaitu berjalan di malam hari. Adapun Mi'raj adalah naik, ya. Dan naik tentunya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam naik dari Baitul Maqdis menuju, ya, ketinggian, karena Allah Maha Tinggi, sampai Sidratul Muntaha dan mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan thumma, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala thumma istawa ila as-samaa wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit, ya, ثم استوى الى السماء, dan sama itu maknanya tinggi. Bisa berarti makna sama itu langit yang kita lihat, ya, langit yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istawa ila, bermaksud menuju atau bermaksud ke tempat arah yang tinggi, as-sama pada langit, dan langit itu tinggi. Wahia dukhan, dan tatkala itu masih berbentuk dukhan, yaitu asap. Allah ingin menciptakan, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, kemudian Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, baru langit. Ya, jadi ayat Al-Quran menjelaskan bahwa bumi terlebih dahulu, kemudian baru langit. Itu ciptaannya, ya, urutannya. Allah ciptakan bumi, ya, kemudian baru langit. Karena langit bagaikan atapnya, maka tidak akan mungkin atap tegak kalau tidak ada pondasi. Maka bumi ibarat pondasinya. Jadi penciptaan, bahkan dalam kehidupan kita seharian, dalam membangun, kita membangun pondasi dulu, baru atapnya. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru langit. Thumma istawa ila sama, kemudian Allah ya istawa menuju ke arah tinggian, yaitu langit. Wahia dukhan, bukan berarti Allah di waktu menciptakan ya bumi berarti berada di bumi, tidak, maha suci Allah dari pernyataan atau pemahaman yang seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya menghendaki menciptakan langit setelah diciptakan bumi. Wa qala ta'ala thumma istawa 'alal 'arsh was'al bihi khabira, dalam surah Al-Furqan. Jadi kembali beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan ayat yang berkaitan dengan istiwa. Kendati hal ini telah disebutkan oleh beliau pada pembahasan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau ingin mengulang-ulang sisi pendalilan. Ya. Berkali-kali disampaikan ayat-ayat yang ini menunjukkan kepada kita akan kebenaran apa yang disampaikan beliau. Karena begitu juga Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat istiwa itu berulang kali dalam Al-Quran. Di dalam 7 ayat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, surah Taha, surah Al-Furqan, ya, kemudian Al-Hadid dan Mujadilah. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan redaksi yang sama, dengan kalimat yang sama, istawa ala. Nah, dan istiwa sebagaimana kita jelaskan sebelumnya adalah tinggi, ya, maha tinggi Allah. Oleh karena itu di sini perlu saya sampaikan bahwa terjemahan istiwa dengan bahasa kita bersemayam itu tidak tepat, kurang tepat. Karena konotasinya adalah ya semayam, bersemayam, seorang seperti raja berada di atas singgasananya, ya, dia bersemayam. Tentunya sang raja membutuhkan singgasananya, maka dia duduk di atas kursi itu, istawa alal arsh, ala arshihi. Akan tapi Allah subhanahu wa tentunya maha suci dari makna yang seperti itu, karena Allah tidak membutuhkan arsh. Bahkan tegaknya arsh, malaikat yang memikul arsh itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang benar dalam istiwa itu ala, ala wartaba, yaitu tinggi. Jadi Allah tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Naam. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi, dan di atas arsy tersebut Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak butuh kepada arsy. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. Tidak ada bagi kalian selain Allah yaitu wali penolong, wala syafi' yang akan bisa memberikan syafaat, dalam surah As-Sajdah ayat 4. Fa kullu dhalika, kata beliau, fa kullu dhalika yadullu ala annahu ta'ala fis sama'i mustawin ala arshihi. Semua dalil tersebut menunjukkan, menjelaskan bahwa Allah Ta'ala ya berada di atas, yaitu fissama, yaitu ketinggian, di atas ketinggian. Mustawin ala arsih, yaitu tinggi di atas arasnya, istiwa di atas arasnya. Wassama'u, dan sama, kalau kita artikan ya dengan langit, dan sama berarti juga ketinggian, karena langit juga tinggi. Nah, jadi bisa berarti sama itu langit yang kita lihat, yaitu pasangan dari bumi, langit dan bumi. Atau bisa berarti sama itu tinggi. Kan tapi di sini beliau ingin menyebutkan bahwa ada langit dan ada bumi. Wassama bi ijma'i annasi laysat ardh. Langit berdasarkan kesepakatan ya ijma' manusia itu bukan bumi. Jadi langit, ada bumi. Padalla ala anna Allah Ta'ala munfaridun biwahdaniyatihi mustawin ala arsyihi istiwaan munazzahan anil hululi wal ittihad. Maka ini menjelaskan, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala munfarid, Maha Esa, ya, biwahdaniyatihi, dengan keesaannya, ya, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, Allah yang terpisah dari makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya. Mustawin ala arsih, yaitu tinggi di atas arasnya, ketinggian, istiwaan, munazzahan, yang maha suci, anil hululi walittihad, yaitu dari akidah al-hulul walittihad. Al-hulul, para pemirsa, adalah keyakinan ya sekte yang sekte sufi, orang-orang sufi yang ekstrim, ini kelompok sufi yang ekstrim, yang gulat, ya, yang makinnya al-hulul, jadi Allah itu bertempat di sebagian, berada di sebagian makhluknya, ya. Seperti keyakinan orang Nasara bahwa Allah bertempat pada Isa, Ruhul Qudus, atau mungkin Isa, Yesus, kata mereka, ya. Dan ini asal-usul dari akidah hulul tadi. Jadi bertempat di sebagian makhluknya, berada di sebagian makhluknya, atau orang-orang saleh, para wali-wali ya Allah, menurut mereka itu hulul, ya. Adapun ittihad lebih umum, yaitu Allah menyatu dengan makhluknya, wihdatul wujud, ya, wihdatul wujud, satu kesatuan yang satu. Jadi hakikat Allah ainul haq adalah ainul al-khalq al-musyabbah, yang diserupakan, yang sama. Jadi hakikatnya Allah dengan makhluknya sama, tidak ada bedanya, telah menyatu dalam satu kesatuan. Na'udzubillah min dalik, illa kekufuran, kezindikan, ya, menyatu menurut orang-orang wahdatul wujud, sehingga kata mereka apa yang dilihatlah merupakan ya penjemaan satu kesatuan itu. Jadi hakikat apa yang mereka perhatikan permukaan bumi ini, itulah hakikat dari kebenaran hak, yaitu Allah itu sendiri, karena Allah telah menyatu dengan makhluknya. Sampai-sampai sebagian mengatakan, ya, saya tidak tahu apakah saya yang beribadah atau saya yang diibadati. Ana huwa am huwa ana, kata dia. Saya ini dia atau dia saya? Ya, jadi dia bingung, siapa yang diibadati? Saya yang beribadah atau saya yang diibadati? Karena saya ada dia, dia adalah saya. Ini akidah wahdatul wujud. Dan perlu diketahui, dari akidah wahdatul wujud ini muncul berbagai pemikiran yang pluralisme agama, kesatuan, macam-macam, menganggap kebenaran itu semuanya sama, benar, enggak ada yang batil, karena adalah penjelmaan dari kebenaran yang satu itu, ya. Maka ada ya pernyataan dari mereka, bahkan sampai menulis kita, Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ini akidah bersumber dari akidah wahdatul wujud ini, akidah yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin, yang bertentangan dengan dalil Al-Quran, dan juga bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Dan orang yang tidak memahami akan kebesaran keagungan Allah, na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah ada, bernyatu dan bersatu atau menyatu dengan makhluknya, ini akidah yang kufur. Ya. Inilah kekufuran, waliyazu billah. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa. Ada makhluk, ada khalik, ada khalik, ada makhluk. Mustahil akan menyatu Allah dengan makhluk. Ya. Kena perumpamaan atau tidak ada sama sekali perbandingan antara Allah dengan makhluk. Yang alam semesta ini, langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalam, di antara keduanya, bila dibandingkan dengan kursi yang luasnya meliputi langit dan bumi, bagaikan hanya seperti ya sekeping uang logam yang kita lemparkan di padang sahara yang luas. Dan perbandingan antara bumi dan langit, atau kursi yang begitu luas meliputi langit dan bumi, bila dibandingkan dengan alas, begitu juga perbandingannya. Dan Allah, lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan arasy tersebut? Maka tidak masuk akal kalau ada akidah orang yang mengatakan ya bahwa dia menyatu, zat Allah menyatu dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahwa akidah kaum muslimin bahwa Allah Maha Tinggi zatnya. Tapi mereka keliru dalam memahami ayat. Ya. Keliru dalam memahami ayat. Inilah sumber permasalahan. Tatkala memahami ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran benar, tapi dipahami dengan akal mereka masing-masing tidak memperhatikan, ya, hubungan antara ayat tersebut atau awal ayat dengan akhir ayat dan isi kandungan ayat. Jadi mereka hanya melihat satu kalimat bagian dari ayat kemudian menafsirkannya dengan penafsiran yang batil sesuai dengan mereka inginkan. Ya, seperti ayat yang mereka gunakan, yaitu tentang ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah bersama hambanya. Menurut pemahaman mereka yang batil dan akal mereka yang rusak, ya, katanya Allah bersama kita, bersama makhluk, berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana mereka bisa memahami hal yang seperti itu? Sebelum dijelaskan kebatilan penafsiran yang seperti itu, secara bahasa, ya, tidak bisa diterima, tidak bisa dipahami. Tatkala ada seorang yang mengatakan saya berpergian, ya, di malam hari dan bulan bersama saya, apakah bulan itu masuk ke dalam diri Anda? Saya berjalan siang dan matahari bersama saya, apakah matahari masuk ke dalam diri Anda, menyatu? Maka tidak ada yang memahami yang seperti itu. Nah, kalau antara makhluk mengatakan ma'a, bersama, kebersamaan, bukan berarti menyatu, ya, zatnya bersatu. Kalau itu bisa dipahami, ya, dalam bahasa seharian kita mengungkapkan kebersamaan, saya bersama si fulan, kamu datang dengan bersama siapa? Bersama si fulan. Bersama teman saya, orang tua saya. Apakah diri Anda masuk ke dalam tubuh orang tua Anda? Enggak ada yang memahami seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah? Ya. Yang laisa kamitslihi syai', yang tidak satu pun menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dari mana akal mereka bisa memahami seperti itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya itu kebersamaan, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu Allah meliputi mereka, dan inilah yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid, ya, dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang kembali naik ya ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, basir melihat apa yang kalian kerjakan. Awal ayat Allah menyebutkan ya Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah istawa, tinggi di atas arasy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah ketahui itu. Kemudian huwa ma'akum. Ya, begitu ilmu Allah yang maha luas, tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Artinya Allah mengetahui bagaimanapun kondisi kalian dan di mana saja. Itulah kebersamaan Allah. Bukan zatnya yang bersama kita. Ini pemahaman dari mana mereka bisa memahami seperti itu. Ya. Kemudian Allah menutup ayat tersebut, wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat. Ya. Melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ilmu Allah, penglihatan Allah bersama kita, meliputi. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Begitu kata para malaikat memuji Allah, ya Rabb kami, ilmu, rahmatmu dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Jadi bukan zat Allah maha tinggi. Nah, di sinilah kita bisa memahami, ya, menyatukan dalil tersebut. Ketinggian Allah maha tinggi zatnya, dan Allah bersama kita, ya Allah maha tinggi zatnya, tapi ilmu Allah, ya, penglihatan Allah bersama kita. Enggak ada yang keluar dari ilmu dan penglihatan Allah. Ini arti dan maksud dari ayat tersebut. Maka di dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus melihat ya hubungan ayat tersebut dengan ayat yang lain, bahkan dalam ayat itu sendiri. Ya. Makanya Allah sebutkan ya'lam. Kemudian setelah itu ya Allah mengetahui, ya kemudian sebutkan setelah itu basir. Kemudian di antara kedua itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah. Dan ini juga ya terlihat jelas di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh? ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يا تداككم من perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathah, tidaklah ada ya tiga orang yang sang berbicara dengan sembunyi-sembunyi, najwa ya, kecuali Allah ma'ahum, yaitu yang keempatnya. Dan tidak ada yang lima orang yang berbicara sembunyi-sembunyi ya, kecuali yang keenam adalah Allah. Ya, Allah bersama mereka. Wala adna min dhalik wala akthar, tidaklah yang lebih sedikit atau banyak dari jumlah tersebut kecuali Allah bersama mereka, aina makanu, di mana saja mereka berada. Apa maksud kebersamaan Allah? Ya, kemudian Allah lanjutkan, tsumma yunabbi'um bima 'amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan di dunia. Ya, di akhir Allah akan sebutkan, Allah sampaikan hal itu, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lihat, perhatikan ayat pertama ayat ini, perhatikan ya. Pertama Allah menyebutkan alam taru annallaha ya'lam. Tidakkah engkau memperhatikan Allah mengetahui? Kemudian akhir ayat ditutup dengan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di antara kedua ya sifat tersebut yaitu ilmu mengetahui, Allah sebutkan wa huwa ma'ahum aina makanu, bahwa Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Dari sini kita memahami kebersamaan Allah dalam ayat ini adalah kebersamaan ilmunya, karena zat Allah maha tinggi. Jadi bukan zat Allah, bukan diri Allah, mustahil hal itu akan menyatu dengan makhluknya. Ya, sebagian jelasan tadi bahwa dalam bahasa ungkapan kita seharian, saya datang bersama teman saya dan juga ya saudara saya, tidak ada yang memahami bahwa teman Anda masuk ke dalam tubuh Anda. Tidak ada yang memahami. Kalau itu dipahami, orang yang seperti itu tidak pantas untuk diajak berbicara, tapi sepantasnya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa, karena tidak waras lagi dalam berbicara. Kalau ada yang mengatakan saya berjalan matahari bersama saya, apakah matahari masuk ke dalam tubuh Anda? Kalau begitu Anda akan gosong. Terik matahari ini begitu panas, tidak sabar kita apalagi kalau matahari masuk ke dalam tubuh kita, dan mustahil. Jadi secara bahasa, secara dalil, secara bahasa dan secara akal yang sehat, akidah hulul, akidah wihdatul wujud, akidah yang batil sebatil-batilnya, bahkan akidah yang kufur, na'udzubillah min dalik, kita berlindung kepada Allah dari akidah yang batil dan kufur itu. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini akidah yang tidak boleh ada dalamnya keraguan, yang tidak menerima sama sekali keraguan. Ini akidah. Ya, akidah yang harus kita yakini, Allah berada di atas ketinggian, di atas arasy. Kembali saya sampaikan, siapapun yang mengatakan, apakah itu dinamakan, dikatakan ditokohkan atau diustadkan, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa Allah atau mengingkari ketinggian Allah, maka dia telah mengatakan perkataan yang batil, telah mengingkari makna dari makna yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan fitrahnya. Dia telah mengingkari fitrahnya sendiri, siapapun orangnya. Ya, ini adalah akidah yang memisahkan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Ya, ini diantara bukti yang memisahkan. Barang siapa yang mengatakan hal itu, bahkan bukan lagi dari ahli sunnah. Ya, yang mengingkari ketinggian Allah, itu bukan lagi dari ahli sunnah wal jamaah. Kendati menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, itu akidah ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam, dari kalangan Jahmiyah dan Mu'attilah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian Imam Abdul Hasan Asy'ari melanjutkan, ya. Wa qala 'azza wa jalla wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Kemudian Allah Rabbmu jaa datang pada hari kiamat, wal malaku saffan saffa, dan juga para malaikat akan datang bersaf-saf. Bagaimana datangnya Allah, jangan ditanyakan, karena Allah kita tidak pernah melihat bagaimana zat Allah. Tapi Allah mengatakan jaa, jaa dalam bahasa Arab ma'lum, diketahui makna jaa datang. Ja'a fulan, datang fulan, si fulan. Itu bahasa Arab, dipahami oleh orang Arab, dipahami oleh Rasul, dipahami oleh para sahabat, para imam-imam ahli sunnah. Mereka paham ini bahasa Arab, ja'a, datang. Maka kita katakan datang, bahwa di antara si Allah akan datang pada hari kiamat. Bagaimana? Jangan ditanyakan. Gak boleh ditanyakan kaif. Ini akidah. Ya, gak boleh ditanyakan. Tapi kita meyakini ini sifat Allah. Allah menghendaki akan datang pada hari kiamat, lifaslil qadha, untuk ya melakukan pengadilan yang maha adil, berikan balasan pada para hambanya, bagaimana datangnya? Itu kita kembalikan kepada Allah. Jangan coba-coba Anda untuk merekayasa, Anda akan sesat. Karena ada berbicara tentang zat yang gaib, yang tidak pernah kita lihat, tapi kita membaca ya firman-Nya dan mendengar hadis-hadis dari Rasul-Nya menjelaskan hal itu. Maka ahli sunnah jamaah Allah datang. Bagaimana datangnya Allah pada hari kiamat? Allahu a'lam. Dan malaikat juga akan datang tapi bersab-sab. Ini kita pahami, malaikat akan datang bersab-sab. Bagaimana caranya? Tidak tahu kita. Ya, penting bersab-sab. Ya. Ini kita imani. Karena kalau Anda ingin menanyakan bagaimana datangnya, tanyakan bagaimana zat Allah. Anda tahu bagaimana zat Allah? Nah, begitu juga hal yang dzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka fi dhulalin, di naungan awan, ghamam wal malaika. Bagaimana datangnya fi dhulalin minal ghamam? Di naungan ya awan, ghamam awan. Bagaimana? Jangan ditanyakan, tapi begitu Allah sebutkan. Ya, ini berkaitan dengan sifat. Begitu ya, malaikat akan datang. Karena Allah yang langsung akan mengadili hambanya. Bagaimana pengadilan Allah? Ya, serahkan ilmunya kepada Allah. Tapi yang jelas sifat Allah Maha Tinggi. Sebagaimana juga yang pernah kita jelaskan, Allah itu akan turun atau turun sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Jangan ditanyakan bagaimana turunnya. Turun itu adalah sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Naam. Nah. Jadi kalau seandainya Allah itu bersatu dengan makhluknya, ya enggak perlu turun, enggak perlu datang, telah menyatu. Ini mempertegas, menjelaskan ya kebatilan akidah al-hulul, akidah wahdatul wujud, sebagaimana telah jelaskan kebatilannya pada pembahasan sebelumnya. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di waktu Mi'raj. Thumma dana fatadalla, kemudian dana mendekat, fatadalla dan semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka beliau semakin dekat, ya bagaikan dekatnya busur anak panah, ya busur panah. Kemudian au adna atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, kemudian Allah wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Maka kadzab al-fuadu ma ra'a, dan hati beliau tidaklah ya mendustai apa yang dilihat. Afatumaruna ala ma yara, apakah akan mendustai, meragukan apa yang dilihatnya? Laqad ra'aw nazlatan ukhra, sungguh ya Nabi Muhammad telah melihat, yaitu Jibril malaikat, ya nazlatan ukhra, pada kesekian kalinya, yang kedua kalinya, ya inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, ya jadi di atas langit itu ada sidratul muntaha, di atas itu ada air, kemudian ada arasy. Nah, itu yang paling tinggi. Indaha jannatul ma'wa, di sisi ya, di sidratul muntaha ada ya surga, jannatul ma'wa. Naam. Nah, ini menunjukkan pada kita naik, Rasulullah naik. Ya, Mi'raj. Kenapa beliau Mi'raj? Sampai begitu dekat dengan Allah. Ya, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu salat lima waktu. Kenapa? Ya. Kenapa wahai orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah, yang memperingati Isra dan Mi'raj, kenapa Allah Mi'raj? Ya, kenapa? Tolong dijawab ini. Kenapa Allah itu Mi'raj? Kenapa Rasul Mi'raj? Naik bersama malaikat. Kalau Allah ada di mana-mana, menyatu dengan makhluk, bahkan menyatu waliyazu billah, menurut akidah orang hulul dan wahdatul wujud, menyatu dengan hambanya, maka lebih utama dia akan menyatu dengan Nabi. Tidak perlu Nabi kemana-mana, cukup di Mekah, sudah akan mendapatkan wahyu. Ya, tapi kenapa beliau berjalan, diperjalankan di malam hari ke Baitul Maqdis kemudian naik Mi'raj? Kenapa? Laisa hunaka jawab, enggak ada jawab selain hanya jawab yang sesuai dengan dalil, bahkan Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, enggak ada jawabannya kecuali hanya itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa tentang Nabi Isa, qala Allah azza wa jalla, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, sungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada aku. Kenapa diangkat? Ya, sebab kita mengetahui bagaimana orang-orang Yahud ingin membunuh Nabi Isa, mengejar Nabi Isa, maka diangkat oleh Allah, diselamatkan hambanya. Lah, kalau diangkat itu berarti kan dari bawah naik ke atas. Kalau Allah ada berada di mana-mana, atau menyatu orang Nasar dengan Yesus itu sendiri, enggak perlu diangkat. Allah akan selamatkan dia di permukaan bumi. Ya. Kenapa diangkat? Kenapa diangkat? Karena Allah Maha Tinggi. Kalau seandainya Allah di bumi, tidak akan diangkat. Nah, wa qala ta'ala, wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidaklah membunuh Nabi secara pasti. Tidaklah membunuh. Ya. Hanya ditampakkan ya dengan wajah yang serupa dengan wajah beliau. Itu mereka bunuh. Ya. Mereka salib. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Kan, tapi Allah mengangkat Nabi Isa ya ke sisinya, yaitu ketinggian, karena Allah Maha Tinggi. Naam. Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari wa ajma'atil ummati ala anna Allah azza wa jalla rafa'a Isa ila as-sama', dan umat Islam telah sepakat bahwa Allah itu mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu akidah Ahlussunnah. Itu akidah kaum muslimin. Naam. Wa min du'a ahli al-Islam jami'an idza hum raghibu ila Allah azza wa jalla fil amri an-nazil bihim yaquluna jami'an ya sakin as-sama'. Ya, di antara doa kaum muslimin ini sampaikan beliau ya, bahwa mereka apabila menginginkan tentang suatu perkara yang nazil, yang turun menimpa mereka, ya, naam, tentang perkara yang turun kepada mereka, yaquluna, mereka berdoa semuanya, ya sakinas sama, ya Allah yang berada di ketinggian, yang berada di ketinggian, yaitu di atas langit. Ya, begitu juga mereka di antara sumpah mereka, mereka mengatakan, la walladhi tujiba bisab'is samawat, tidak demi zat yang tujib, yang tertutup ya dengan tujuh lapis langit. Naam, karena Allah Maha Tinggi. Tujuh lapis langit, Siratul Muntaha, ada kemudian arsy di atasnya Allah. Maka Allah tertutup ya dari sab'ah samawat. Disebabkan tertutup dengan tujuh lapis langit. Karena di atasnya arsy, di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Kendati tidak satu pun yang tersembunyi dari ilmu dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat al-iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya. Di antara dalil menjelaskan bahwa akidah mengatakan Allah menyatu dan bertempat dan berada ya dengan sebagian makhluknya, yang menjelaskan kebatilan itu, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Abu al-Hasan Asy'ari, auz billahi minasyaitonir rajim, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَنْ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Surah Syura ayat 51. Ya, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, dan tidaklah pantas ya, seorang pun manusia yang akan diajak bicara oleh Allah kecuali lewat perantara wahyu, atau min wara'i hijab, atau di belakang tabir, أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, atau diutus rasul, yaitu lewat perantara Jibril ya, wahyu, fa yuhiya bi inhi ma yasha, maka Allah wahyukan dengan ya bi idni, dengan izinnya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nabi, wahyu datang pada para nabi secara langsung diwahyukan Allah ya, atau di belakang tabir hijab ya, tidak langsung melihat, atau diutus ya Jibril yang membawa wahyu. Nah, maksudnya apa? Kalau Allah itu ada bersama makhluknya, ya enggak perlu Allah memilih ada manusia untuk bicara, ajak bicara, ya, dengan lewat wahyu atau di belakang tabir hijab, atau diutus wahyu, atau diutus na'am, diutus Jibril, karena Allah menyatu. Ya, maka ini menjelaskan bahwa Allah tidaklah menyatu dengan makhluknya. Allah Maha Tinggi. Maka tatkala ingin mewahyukan pada para nabinya, ya, Allah utus Jibril, atau dia berbicara secara hijab. Jadi Allah berbicara kepada Musa, tapi Musa tidak melihat Allah. Allah mendengar perkataan Musa, mendengar perkataan Allah, "Inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri." Itu Allah mengatakan dan Musa mendengar, tapi Allah tidak, Musa tidak melihat Allah secara langsung, mendengar hal itu. Atau Nabi mendengar perkataan Allah mewahyukan 50 salat, kemudian diberi keringanan oleh Allah sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalilul akhir, dalil yang lain kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق, kemudian kembalikanlah mereka kepada Allah, ya, مولاهم الحق, wali mereka yang maha benar. وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم, dan kalau engkau memperhatikan tatkala mereka dihadapkan, ya, ke hadapan Rabb mereka. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, kalau engkau memperhatikan bagaimana orang mujrim, orang yang bejat, pelaku dosa maksiat, ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, menundukkan kepala mereka di sisi Rabb mereka, ya. وقال عز وجل وعرضوا على ربك صفا, dan mereka akan ditampilkan, ditampakkan, dihadapkan, ya, kepada Rabb mereka sopan bersaf-saf. Begitu. Nah, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kullu dhalika yadullu ala annahu laysa fi khalqih, semua ayat itu, ya, menunjukkan bahwa Allah, annahu laysa fi khalqih, Allah tidak berada pada makhluknya. Karena kalau berada pada makhluk, tidak perlu mereka dihadapkan di hadapan Allah, tidak perlu mereka dikembalikan kepada Allah, tidak perlu mereka akan, ya, diperlihatkan, ya, hadapan Allah. Kena konsekuensi dari akidah orang hulul atau wahdatul wujud, ya, Allah menyatu dengan makhluknya, udah ada pada diri Allah, kenapa lagi dihadapkan, kenapa lagi di, ya, mereka dikembalikan kepada Allah, toh mereka ada bersama Allah. Nah, tatkala ayat ini menjelaskan mereka akan, ya, dihadapkan di hadapan Allah, orang-orang kafirin menundukkan kepala, mereka akan diperlihatkan, dihadapkan kepada Allah, mereka akan dihadapkan juga dan berdiri di hadapan Allah, ya, dikembalikan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah tentunya terpisah, ya, bukan menyatu dengan makhluknya. Wa annahu mustawin ala arsyhi bila kayf wal istiqrar, dan Allah tinggi di atas arasnya bila kaif, tanpa kaifiyah yang kita ketahui. Bukan kaifiyah yang diketahui oleh Allah. Naam, kaifiyahnya ada, tapi Allah mengetahui. Adapun kita tidak mengetahui. Ya, sebagaimana kata Imam Malik, istiwa maklum. Istiwa maknanya bahasa Arab maklum, diketahui, tinggi. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya majhul. Naam. Walas istiqrar, yaitu dengan duduk, ya, di atas aras, bukan itu maksudnya. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna uluwan kabira, maha tinggi Allah dari pernyataan orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengingkari, ya, uluwan kabira, itu ketinggian yang maha besar dan agung. Maha tinggi Allah dari pernyataan mereka yang mengingkari ketinggian Allah itu. فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية. Jadi orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah dan sifat-sifat yang lain dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya yang mengingkari sifat Allah, baik mengingkari secara total semuanya atau mengingkari kebanyakannya atau sebagiannya, siapapun dia, atau yang mengimani sebagian sifat, ada yang mengatakan sifat Allah hanya dengan 20 sifat saja, ya, sementara memiliki sifat-sifat yang lain diingkari, ditakwil. Ya, pada hakikatnya kata Imam Abdul Hasan Asy'ari, lam yuthbitu lahu fi wasfihim haqiqatan. Pada hakikatnya dalam mereka memberikan sifat-sifat yang mereka ya berikan itu, yang mereka tetapkan itu, pada hakikatnya tidaklah yang menetapkan bagi Allah sifat pada hakikatnya. Dan juga tidaklah ya aujabu lahu, mewajibkan bagi Allah dengan sebutan mereka itu wahdaniyah, keesaan Allah. Idh kullu kalamihim, kena seluruh perkataan ahlul kalam itu kembali ya'ulu ila ta'til, kembali kepada ta'til, kembali kepada ta'til pengingkaran sifat. Wa jami'u awsafihim tadullu ala nafi, dan seluruh sifat-sifat yang mereka sebutkan menunjukkan kepada pengingkaran. Makanya orang kalam itu mengatakan ya tidak menetapkan sifat bagi Allah. Kalaupun mereka mengatakan sifat, tapi sifatnya dalam bentuk apa? Yaitu menafikan. Sehingga mereka mengatakan la fawq, la tahad, la yamin, la shimal, begitu. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Itu akidah orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah. Jadi hanya menetapkan sifat dengan ya sifat yang dikenal dengan istilah salbiyah, yang menafikan. Ya. Jadi pada hakikatnya pernyataan mereka itu adalah pernyataan yang bermakna ta'til pengingkaran. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan dahulunya, al-Jahmiyatu ya ta'budu adaman wal musyabbihatu ta'budu sanaman. Orang Jahmiyah itu yang mengingkari sifat Allah itu pada hakikatnya mereka mengibadati Adam, sesuatu yang tidak ada. Karena tidak sifatnya. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang. Lah ini ada enggak makhluk yang, atau ada enggak sesuatu yang seperti itu? Enggak ada itu. Itu artinya adalah mengingkari. Artinya itu mengingkari hakikat dari keberadaan sesuatu itu. Adapun orang musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, pada hakikatnya mereka mengibadati patung, ya diserupakan dengan patung dan berhala seperti itu. Naam. Fa na'uzu billah wa yuriduna bidzalika at-tanzih wa nafy at-tashbih. Mereka menginginkan dengan seperti itu, ingin mensucikan ya dan menafikan tasbih. Juga berdalil laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak yang serupa dengan Allah. Kita katakan Allah Maha Tinggi sesuai dengan ya apa yang diinginkan oleh Allah, dan zatnya Maha Tinggi, dan kita katakan tidak menyerupai sesuatu pun ya dari makhluknya. Tapi mereka mengingkari ketinggian itu, yang mensucikan Allah tapi untuk mengingkari sifatnya. Kalau kita mensucikan Allah dengan mengimani dan menetapkan sifatnya, makanya ahli sunnah tanzihun bila ta'til, isbatun bila tamthil. Mereka mensucikan Allah tapi tidak mengingkari, dan menetapkan tapi tidak menyerupakan. Jadi tanzihun bila ta'til, tanzih mensucikan Allah, tapi mensucikan Allah bukan berarti menafikan sifatnya. Isbatun dan menetapkan sifat bukan berarti menyerupakan. Kalau mereka ingin mensucikan tapi menafikan sifat, menetapkan sifat tapi menyerupakan, ini musyabbihah. Orang yang menyerupakan sifat Allah, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Yang pertama Mu'attilah, yang mengingkari sifat dengan alasan ingin mensucikan Allah. Kalau kita tetapkan sifat berarti Allah sama dengan makhluk, karena makhluk juga sifat. Allah laisa kamitsli syai', kata mereka. Allah juga tidak menyerupai, tidak satu pun yang menyerupai Allah. Mereka berdalil dengan ayat tapi tidak melanjutkan ayat setelahnya. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha Sami', mendengar, basir melihat, berarti Allah memiliki sifat pendengaran, Allah memiliki sifat penglihatan, melihat. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan ya menetapkan sifat Allah dengan tidak mengingkarinya, dengan tidak menyerupakannya, dan mensucikan Allah dengan tidak mengingkari sifatnya. Taib. Ikhlas aliman, para pemirsa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan ya pada kesempatan ini tentang pembahasan tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada kesempatan yang akan datang yang berkaitan, masih berkaitan dengan ya sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lain. Demikian wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Naam. Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedahnya dari pembahasan, dari sepembahasan mengenai ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021 823 6543, dan untuk di layanan pesan singkat Anda bisa mengirimkannya di 0819 896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang kami angkat dari layanan pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Pamekasan. Ustaz, saya pernah membaca di dalam surat Ar-Rahman yang artinya hai wahai jin dan manusia, silahkan kalian tembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan, katanya. Itu illa bisultan, dari situ yang ditanyakan. Apa makna dari surat tersebut Ustaz, untuk maksudnya dari menantang menembus langit dan bumi tersebut? Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari hamba Allah di Pamekasan, ya Madura, tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samai na'am fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Jadi wahai ma'asyar jin wal ins, jin dan manusia, jika kalian bisa menembus yaitu lapisan langit, maka lakukanlah, dan itu tidak akan bisa kecuali dengan sultan. Nah, sultan, kekuatan, ya, apakah yang dimaksud sultan tersebut? Ya, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa sultan adalah hujjah, kekuatan yang Allah berikan kepada para hambanya, ya, dalil, menjelaskan kebenaran bahwa Allah ingin Allah menantang mereka, para hambanya. Bahwa yang demikian itu, ya, jika mereka mampu melakukannya, dan tentu tidak akan mampu melakukannya dengan sultan, keilmuan, dan keimanan tersebut, ya, hujjah yang Allah berikan, mereka akan mampu menembus hal itu. Dari sinilah, ya, dan suatu hal yang tidak tepat kalau hanya ya ditafsirkan sultan yaitu kekuatan, dan mereka berusaha sekarang untuk sampai ke, ya, tembus ke langit, ya, untuk mendarat di bulan, kata mereka, dengan kekuatan canggihan teknologi yang mereka miliki, maka bukan itu maksud dari sultan di sini, dan mereka tidak akan bisa tembus, ya, karena langit tersebut itu sendiri adalah dijaga, ya, dijaga oleh para malaikat, ya. Jadi sultan di sini adalah, ya, ilmu dan dalil kebenaran yang Allah berikan. Nah, dengan itu mereka akan bisa menembus. Dan ini adalah, ya, ungkapan dan juga redaksi yang terdapat dalam Al-Quran yang bermakna yaitu menantang. Ya. Jika kalian tidak mampu melakukan hal itu, lalu apa yang membuat kalian tidak mau tunduk atau mengingkari nikmat-nikmat Allah? Kan begitu. Wallahu alam, ini maknanya yang anda ketahui dari maksud dari firman Allah, la tanfudhu illa bisultan. Nah, demikian wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang terhubung, silakan ya di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya hamba Allah dari Palu, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Silakan Bapak, dan mohon maaf mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume televisi. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bahwa ayat suci Al-Qur'an itu menyatakan Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari. Pengertian menurut pengertian ahlu sunnah wal jamaah, bumi ini apakah tempat kita yang sekarang bermukim? Karena hasil-hasil sains modern menyatakan bahwa bentuk bumi seperti yang kita tempat itu banyak sekali di alam jagat raya ini. Banyak sekali. Apakah makna bumi ini hanya tempat kita yang bermukim? Atau ada di sila ada planet Mars, ada Jupiter, macam-macam lah. Apakah itu termasuk dalam pengertian makna bahasa Arab bumi, bukan hanya tempat kita bermukim? Yang kedua, bahwa Allah berfirman, Allah menciptakan bumi dan langit itu 6 hari. Apakah makna 6 hari ini hari seperti kita yang hitung 1 kali 24 jam? Karena di dalam ayat suci Al-Qur'an ada menurut pandangan Allah bahwa ada hari, satu hari menurut Allah itu 1000 tahun menurut pandangan kita. Iya. Jadi apakah yang dimaksud hari itu dalam arti satu hari, 1 kali 24 jam yang dimaksud Allah, atau memang 6 hari itu 1000 tahun, sehingga kalau begitu demikian, apakah makna yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah 6000 tahun? Baik. Bumi dan langit diciptakan Allah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Palu ya, Sulteng, Sulawesi Tengah. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, Allah menciptakan, Allah mengetahui, menjelaskan bahwa khalaqas samawati wal ardhi fi sittati ayyam. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi yaitu selama 6 hari. Nah. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud bumi? Ya. Bumi yang Allah ciptakan, bumi tempat tinggal kita, atau ya menurut beliau tadi adalah penemuan dari orang ya sains bahwa ada juga bumi atau sejenis bumi yang juga di galaksi atau mungkin planet-planet yang lain. Ya. Tidak diragukan bahwa ya apa yang disebutkan oleh Allah, khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya. Ini mencakup keduanya. Bahwa yang dimaksud bumi itu yang bumi yang kita tempat tinggal, dan juga langit yang kita perhatikan, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tidak diragukan ya mencakup semua apa yang ya baik itu bumi yang Allah tempat ya kita Allah yang kita tempat tempat tinggal kita, atau planet-planet yang lain yang mencakup ya. Tapi yang jelas, yang zahir dari maksud dari bumi tersebut, karena ini ayat Al-Qur'an Allah turunkan, dan itu adalah yang Allah berbicara kepada hambanya dan kita makhluknya, menjelaskan kepada kita, dan kita paham bahwa bumi tempat kita adalah itu ciptaan Allah, dan juga yang lain-lainnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis, dari kenyataan seperti itu, bahwa yang dimaksud dari bumi adalah tempat tinggal kita, dan tidak menafikan yang semisalnya. Tapi semua itu Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara isi keduanya adalah selama 6 hari. Ya, selama 6 hari. Tapi yang jelas, bumi yang Allah turunkan Nabi Adam, kemudian beliau ya terjadi sana ya beliau apa nama berketurunan, ia memiliki keturunan dan mereka yang memakmurkan bumi, kan begitu? Inilah yang kita maklumi. Dan inilah yang kita maklumi. Adapun dengan penemuan sains ada galaksi-galaksi yang atau mungkin nama planet-planet yang mungkin semisal dengan bumi, ya, juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini semua itu masuk dalam ciptaan Allah yang Allah ciptakan selama 6 hari. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada nabinya menceritakan tentang bumi, ya inilah yang bumi dimaksud tempat tinggal kita. Kan begitu. Kalau seandainya yang dimaksud di waktu ya penciptaan tersebut bumi yang selain bumi ini, bagaimana akan dipahami? Tapi perlu dipahami bukan menafikan bahwa yang lain itu bukan ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Tapi tatkala khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, yaitu bumi yang dimaksud inilah bumi tempat kita tinggal, dan semua yang ada di antara langit dan bumi tempat kita tinggal ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 hari. Naam, fi sittati ayyamin. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan selama 6 hari? Allah mampu mengatakan apabila ya Allah mampu menciptakan dengan sekejap mata. Bila Allah ingin menginginkan sesuatu, hanya Allah mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, apabila menginginkan sesuatu, yaitu hanya dengan mengatakan kun fayakun. Kun yaitu terjadi, maka jadilah akan terjadi. Tapi kenapa dipilih dengan 6 hari? Allahu a'lam. Allah memiliki hikmah dari ya kenapa Allah ciptakan ya langit dan bumi ini dan isi di antara keduanya itu selama 6 hari, Allahu a'lam. Kemudian apakah yang dimaksud? Ya, yang dimaksud hari di sini adalah dalam hitungan Allah atau hitungan kita? Yang zahir dari ayat tersebut hari dalam hitungan kita. Ya. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah, hari dalam hitungan kita. Kan begitu. Bukan hari dalam hitungan di sisi Allah satu hari dengan 1000, ya. Di sisi Allah dibanding 1000, ya. 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ya satu hari dalam satu hari dibanding dengan 1000 tahun di sisi Allah, bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah hari 6 hari yang kita maklumi, ya. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan menciptakan langit berpuluh-puluh tahun. Ya. Allah tidak membutuhkan hal itu. Ya. Tapi bahkan Allah tidak membutuhkan sebenarnya menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Karena hanya dengan mengucapkan kun akan terjadi semuanya. Tapi di sini ada hikmah. Bahwa penciptaan tersebut secara berangsur-angsur. Ciptakan sebelumnya air, kemudian arasy, dan begitu, kemudian ya bumi, kemudian langit, kemudian ada sebelah juga ada kalam, pena, secara berangsur-angsur. Semua itu ada hikmahnya. Allahu a'lam tentang hikmah itu. Tapi yang zahir, yang dari maksud ayat tersebut adalah hari yang kita maklumi, ya jumlah waktunya. Nah, ini Allahu a'lam yang zahir dari maksud dari sittati ayyamin. Nah, bukan sittati ayyam hari yang bila dibandingkan di sisi Allah yaitu satu hari dengan 1000 tahun, bukan itu. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Unaisah yang berada di Dompu NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana pendekatan yang baik dalam menjelaskan kepada anak didik kita usia antara TK sampai SD mengenai zat Allah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah itu maha mendengar, Allah itu mempunyai tangan dan lain-lain, dan juga bagaimana cara menanggapi celotehan-celotehan mereka yang kadang membuat kita bingung untuk menjawab dari perkataan mereka. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya. Nah, baik, terima kasih ya kepada Ibu Unaisah di Dompo itu, Bima, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi bagaimana ya kita ya pendekatan yang kita berikan kepada anak dalam mendidik, menanamkan ya, tentang atau mengajarkan pada mereka tentang sifat-sifat Allah, tentang ya, zat Allah. Mungkin mereka bertanya tentang hal yang seperti itu. Ya, dalam hal ini ya sangat ya mudah sekali tentunya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dengan mudah ajak mereka berpikir, yaitu untuk membaca dan menyadari diri mereka sendiri. Ya, atau ajak mereka keluar melihat alam semesta ini. Ya. Di malam hari misalnya. Ya, di malam hari mungkin kita melihat ke langit. Melihat bulan, bintang, kemudian coba dimatikan cahaya. Atau tidak ada cahaya, kita melihat begitu banyak galaksi-galaksi. Kita tanyakan kepada mereka, ya, kepada anak-anak kita, ya, coba anak-anak sekalian, siapa yang tahu jumlah galaksi itu, ya, semua hiasan langit itu, ya kan? Ada yang tahu? Satu saja. Apa namanya? Berapa jumlahnya? Enggak tahu, Bu, enggak tahu, Pak. Kan begitu jawabannya. Nah, itu baru hanya ciptaan Allah, satu galaksi, ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Anak sekalian, ya, kalau kita tidak tahu ya jumlah galaksi yang Allah ciptakan, lalu akan mungkin kita bisa mengenal hakikat zat Allah. Ya, makhluk saja kita tidak kenal, bagaimana hakikatnya? Kan begitu? Tanyakan lagi diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Kenapa kita hidup? Kenapa kita bisa berat? Karena ada kehidupan. Kenapa? Karena ada ruh. Oke, tanyakan, karena ada ruh. Ya. Ruh. Tanyakan, mungkinnya simpel. Anak-anak, di mana ruhnya? Kepala, di dada, di lutut, di perut, jantung di mana? Toh kalau ada operasi jantung, dipotong jantungnya dengan kehidupan untuk mengontrol pernapasan dengan mungkin komputer dan monitor. Ya, operasi jantung, ya. Kemudian disambung lagi. Masih, alhamdulillah masih hidup. Kalau saya ada di jantung, begitu dipotong berarti manusia akan mati. Tapi di mana ruh? Simpel saja, anak sekalian, kita hidup ya bergerak karena ada ruh. Ruh itu di mana? Bingung kita menjawab. Nah, kalau kita makhluk saja bingung menjawab, gimana dengan Allah? Ya, seperti itu. Nah, ini jadi pendekatan seperti itu. Udah alam semesta ini. Nah, ini hanya alam sebagian di lingkungan kita bagaimana? Ciptaan Allah, makhluk. Ya, seperti itu. Kalau mungkin dia belajar mungkin masalah biologi dan yang lainnya, bagaimana ya makhluk, bagaimana pernapasan dan yang lainnya, bagaimana makhluk bermacam-macam cara pernapasannya, kan begitu? Itu dimasukkan nilai-nilai tauhid di sana. Di situ dimasukkan, jangan sebatas hanya masalah ya pengetahuan. Itu adalah teori orang barat yang mengajarkan ilmu yang sains dan biologi yang seperti itu, makhluk itu. Karena mereka jauh dari agama. Kalau kita tidak, itu semua ayat-ayat ada tauhid. Tauhid rububiyah. Jadi belajar tauhid rububiyah dari pelajaran biologi, pelajaran fisika. Itu terkandung di sana tauhid rububiyah. Jadi ajarkan. Jadi oleh karena itu ya gurunya harus paham juga, belajar yang benar. Tapi kalau dia enggak paham tauhid tentang seperti itu, bagaimana akan mengarahkan anak-anaknya atau mungkin ya anak didiknya? Jadi gurunya harus belajar dengan benar tauhid yang benar, bagaimana Islam melihat ya alam semesta ini. Nah, di sana kita menanamkan kebesaran dan keagungan Allah. Di situ kita menanamkan kebesaran Allah. Nah, kalau kita enggak tahu ya tentang masalah hal yang seperti itu. Anak-anak sekalian, kita punya tangan, iya, berapa tangannya? Dua. Jarinya berapa? Ya, lima, lima, ya, sepuluh. Monyet ada tangan enggak? Ada. Berapa jarinya? Sama. Tapi sama enggak tangan kita dengan monyet? Enggak sama, Bu, enggak sama. Nah, itu antara kita enggak sama tangannya, sama-sama tangan. Apalagi yang menciptakan tangan kita. Allah, yang kata yadullah, poqaidihim, lima khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan dua tanganku. Enggak sama ya, anak. Ya, begitulah. Jadi kita imani semua kepada Allah, hal itu tapi enggak sama dengan apa yang kita lihat. Jadi mungkin seperti itu bisa dikembangkan. Ya, itu bisa dikembangkan ya, bagaimana pendekatan kepada anak-anak untuk meyakinkan hadir. Dan itu terus menerus. Jadi orientasi kita terus menerus bagaimana menanamkan ya takut kepada Allah, ya menghadirkan keagungan Allah dalam diri mereka, pengawasan Allah terus dengan nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat tadi. Dan ini sangat menarik sekali hal ini bila disampaikan pada anak didik kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Umu Unaisa yang berada di NTB Dompu, yang mudah-mudahan menyimak dan dapat difahami, dan mudah-mudahan Allah memudahkan untuk mendidik anak didik kita. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Adi di Ciawi. Bapak Adi? Ya. Silakan Pak Adi di Ciawi. Ini mau menanyakan ini, Pak. Saya pernah dengar di khutbah Jumat di satu masjid, ada ustaz mengatakan, kan Allah itu kan bersemayam di atas aras ya. Tapi Ustaz bilang kalau kita meyakini Allah istilah aras, maka kita telah kufur. Maka bagaimana hukumnya itu? Tidak disebutkan sebabnya mengapa, bagaimana seperti itu, kenapa bisa dikatakan kufur? Ya, katanya kan kalau kita meyakini kalau Allah itu di atas aras itu, maka kita telah kufur. Anda lupa lagi kufur yang mereka maksud itu. Dan juga Ustaz mengatakan katanya kita harus kembali lagi mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Nah. Ya. Terima kasih kepada Pak Adi di Ciawi, barakallahu fik. Ya, pertanyaan dari satu sisi ya, pernyataan yang sangat aneh sekali, dan sisi lain perkataan yang sangat berbahaya. Ya, menunjukkan akan kadar keimanan dan keilmuan orang yang mengatakan. Berarti dia tidak paham ya terhadap akidah Ahlussunnah. Bahkan apakah dia membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dengan benar dan hadis-hadis Nabi, atau hanya muqallid yang mewarisi tradisi dan pemikiran ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah. Mungkin dia tidak membaca. Dia begitu mendengar pernyataan begini, dia langsung menelan bulat-bulat, tidak dicerna dengan akal dan fitrahnya. Ya, ini sikap yang sandar. Ini aneh, kok orang yang seperti itu bisa menjadi khatib begitu ya. Tapi beginilah kondisi kita. Tatkala para ulama pergi, maka akan tampil orang-orang yang diulamakan atau diustadkan, dan dia tidak paham akidah. Ya, kalau masalah ya menjelaskan hal itu, ini jelas ya, sekedar hanya menyebutkan pernyataan ini jelas kebatilannya. Karena pada hakikatnya tatkala dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas aras telah kufur, berarti barang siapa yang meyakini isi kandungan Al-Quran yang sampai kata Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam Al-Quran terdapat bukti dan dalil ribuan ya, yang menjelaskan akan ketinggian Allah. Ini bagaimana ini dengan hal yang seperti ini? Berarti konsekuensinya apa? Para nabi sebelumnya ini ya, terlepas dari siapa dalil telah tersebutkan, konsekuensi dari pernyataan ini, orang yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas aras itu telah kufur, berarti konsekuensinya apa? Para nabi semuanya na'udzubillah, berarti saya tidak kuat untuk, atau tidak apa namanya itu, tidak siap untuk mengungkapkan konsekuensinya. Para nabi gimana? Seluruh para nabi. Bagaimana dengan nabi kita? Bagaimana para sahabat? Bagaimana dengan orang yang beriman sampai hari ini yang mengatakan ketinggian Allah, yang dalam berdoa, saya yakin juga yang khatib, yang ustaz berbicara seperti itu, kalau berdoa dia gak tahu kemana dia angkat tangan itu. Ya ustaz, ya, angkat tangannya waktu berdoa kemana? Jangan-jangan dia di waktu juga khutbah itu dia berdoa juga angkat tangan seperti kebiasaan sebagian. Kemana dia angkat tangan? Apakah dia tangannya dia ada arahkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau kemana dia mengangkat tangannya? Hah? Dia angkat tangan begini loh. Dia mengingkari fitrahnya sendiri, menghukumi kekufuran fitrahnya. Ini jelas ya pernyataan yang begitu batil sebatil-batilnya. Ya. Kalau dia sampai mengatakan barang siapa yang mengatakan istiwa as itu keliru, masih ringan, tapi kalau menghukumi kufur, apa itu kufur? Berarti kalau dimaksud kufur ya keluar dari Islam dan harus mengucapkan syahadatin lagi, berarti kekufuran dimaksud itu kufur keluar dari Islam. Kalau dia masuk ya mengucapkan syahadatin lagi. Na'udzubillah. Bahkan sebaliknya kita mendapatkan ya pernyataan dari Nabi kita, uswatuna wa qudwatuna Nabi kita Rasulullah, Nabi yang kita imani dan kita yakini kebenarannya, ya pernyataan dan jawaban beliau, pernyataan beliau berseberangan dengan pernyataan ustaz yang mengatakan itu, ya 180 derajat berseberangan. Tatkala ada seorang yang datang, yaitu seorang budak wanita, pengembala kambing yang miliknya siapa? Muawiyah bin Hakam, atau Hakam bin Muawiyah, seperti itu, na'am. Muawiyah bin Hakam. Naam, budak yang mengolah kambing. Pada suatu hari dia menjenguk budak tersebut, ternyata seekor kambing ditangkap serigala atau dimakan serigala. Naam. Lalu dia marah, dipukul budak tersebut, ingin dimerdekakan, dilepaskan. Dia bawa kepada Rasulullah SAW, tanyakan kepada Rasulullah SAW, ia disebutkan kronologinya begini dan seterusnya. Rasul mengatakan, bawa dia ke sini, itibiha. Bawa dia ke sini. Begitu datang budak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Spontanitas budak itu menjawab, "Fis sama." Ini fitrah. "Wa man ana?" Siapa saya? Rasulullah. Nah. Jadi konsekuensi dari pernyataan ustaz yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Allah di atas aras itu kufur, berarti Rasul bertanya tentang suatu yang apa? Na'udzubillah. Berarti tatkala Rasul mengatakan i'tik a'tikha fa innaha mu'mina, bebaskanlah budak itu, merdekakan budak itu, sungguh dia seorang yang mu'minah, bukan seorang yang kufur. Berarti seorang budak itu lebih pintar dari ustaz yang mengatakan. Nah, betapa banyaknya budak orang awal lebih pintar daripada ustaz yang nyeleneh perkataannya dan rusak akidahnya. Ustaz kondang, ya, masya Allah, kesana sini suaranya, tapi tatkala ada masalah akidah, tauhid pada Allah, na'udzubillah, dari mana dia belajar tauhid yang seperti itu? Ya, dia katakan Allah enggak ada di mana, enggak mengingkari ketinggian Allah, Allah tidak bertempat, kata dia. Bahkan pernyataan yang seperti ini, maka hendaklah dibertobat kepada Allah. Ustaz yang mengatakan, kalau bapak masih mengenal dia, katakan kepada dia, bertobat ustaz kepada Allah. Pernyataan ustaz ini berbahaya. Mengklaim, memponis Nabi waktu itu kufur, dan para sahabat dan para ulama dan juga para nabi, karena mereka meyakini Allah Maha Tinggi di atas arasy. Itu konsekuensinya, sangat berbahaya. Inilah yang perlu kita peringatkan, ingatkan pada umat, bahwa hati-hati. Tidak semua yang naik mimbar itu pantas diucapkan sebagai apa? Didengar omongannya. Terkadang sebagian perkataan enggak pantas untuk didengar, apalagi direnungi. Sekedar hanya ungkapan saja jelas kebatilannya. Ya. Ini ijma para nabi semuanya sebelum dia lahir, sebelum kita lahir, para nabi sebelumnya. Lihat bagaimana Musa. Begitu Musa berdiskusi berdialog dengan Firaun, Firaun enggak yakin itu. Di mana itu Rob Musa itu? Musa mengatakan Allah itu tinggi. Ya. Maka Biron mengatakan kepada menterinya atau kepada apa namanya menterinya Haman, "Haman, buat itu gedung pencakar langit. Saya ingin naik melihat ilah Musa itu. Enggak percaya saya, Musa itu pembohong itu." Ya. Dia mau mengingkari ketinggian tadi. Maka kata para ulama, siapa yang mengingkari ketinggian Allah itu pengikut Firaun. Yang mengimani ma Allah Maha Tinggi itu pengikut Musa dan para nabi yang lainnya. Silakan memilih yang mana, mau pengikut Firaun atau mengikut para nabi, silakan. Pilihan ada depan Anda. Dalil ada Al-Qur'an, qala Allah wa qala Rasul. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada ustaz yang mengatakan hal itu dan ya khatib yang mengatakan hal itu dan hendak bertaubat kepada Allah. Ini pernyataan yang sangat berbahaya. Ya, kalau dia memahami konsekuensinya. Karena konsekuensinya itu berarti klaim ya, tapi dia mungkin tidak paham konsekuensinya itu. Ya. Konsekuensinya bahwa nabi dong berarti kufur kalau begitu. Sahabat berarti kufur. Para ulama dan yang kufur yang mengatakan Allah istiwa di atas arasy. Berarti pernyataan dalam Al-Qur'an Ar-Rahman arsy istawa 7 ayat dan surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, surah Taha, Al-Furqan, Hadid dan Mujadilah. Hadid dan Sajdah, Sajdah dan Hadid. Berarti itu pernyataan apa itu semua? Na'udzubillah. Pernyataan kufur. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, inilah kebatilan yang sebatil-batilnya. Nah, mudah-mudahan Allah ya berikan hidayah kepada ustaz yang mengatakan, mungkin dia mendengar pernyataan ini. Ya, sampaikan kepada dia, kepada bapak yang hadi, sampaikan kepada dia omongan saya ini. Ya, sampaikan kepada dia agar dia merenung dan juga bertaubat dari pernyataan itu. Ini pernyataan yang sangat berbahaya yang akan merusak, menghancurkan akidah dan iman dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita istiqomah di atas al-haq sampai ajal menjemput kita. Demikian para pemirsa yang mulia dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas kebenaran al-haq akidah al-sunnah. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai syubhat dan kesesatan yang begitu banyak di zaman sekarang ini. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Hadza wa sallallahu wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.